saya Dwi Ratna. Buat saudara-saudara New Palapa seluruh Indonesia, koleksi VCD original New Palapa dan juga jangan upload MP3 sama videonya New Palapa ya. Muah!